Kita lanjut di halaman 20. Halaman 20, perhatikan. Ya, alinea bawah. Sudah dapat ketemu ahlul bidah la yaj'aluna i'timadahum fil batini wa nafsil umur wa nafsil amri ala ma talaqqahu 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Ini sekarang sandaran ahli bidah dalam beragama. Ya, setelah disebutkan sandaran ahli sunnati wal jamaah dalam pembahasan ya, awal ini, yaitu dhabit usul ya, yaitu barometer usul yang membedakan imam-imam ahli sunnah dengan selain mereka dari kalangan ahli bid'ah. Yang pertama yang pekan lalu disebutkan adalah masdar talakinya, yaitu sumber rujukan beragama ahli sunnati wal jamaah. Sumber rujukannya apa aja? Al-Quran, sunnah, beserta ijma'. Nah, qala mereka sekarang ahlu bid'ah. Wa ahlul bid'ahi la yaj'aluna i'timadahum fil batini wa nafsil amri ala ma talaquhu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ahlul bid'ah, maka mereka tidak menjadikan sandaran beragama mereka fil zahir fil batin, pada batinnya yang tidak nampak, yang mereka sembunyikan, wa nafsil amri maupun realitas sesungguhnya, ialah mereka tidak menjadikan sandaran beragama mereka ini alama talaqahu anir rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan sandaran agama mereka dari apa yang mereka terima dapatkan dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka uji. Kata beliau, ya, bal ala ma ra'awhu aw zaquhu. Ya, bahkan mereka menjadikan sandaran beragama mereka ialah di atas pendapat mereka sendiri, atau di atas pendapat, atau di atas apa yang mereka rasakan. Kalau mereka kira, mereka rasa ini selaras dengan keinginan mereka, selaras dengan agama mereka, maka hal itu dijadikan sandaran beragama mereka. Oleh karena itulah ahlul bid'ah mereka berargumentasi bukan dengan Al-Quran, sunnah, ijma', akan tetapi dengan apa yang ada di kepala mereka, berupa ra'yu mereka, ya, berupa apa yang mereka rasa, bukan dengan apa yang mereka kira. Bukankah demikian? Maka demikian. Kalau begitu, beginilah mereka. Inilah sandaran ahli bid'ah dari masa ke masa. Thumma in wajadu as-sunnata tuwafiqhu wa illa lam yubalu bidzalik. Kemudian apabila mereka mendapati hal-hal yang mencocokkan mereka atau yang mendukung mereka itu dari sunnah, maka tuwafiqhu, maka mereka baru menyetujuinya. Ah, ini cocok sunnah ini dengan kita. Wa illa, akan tetapi apabila tidak mendukung, tidak mencocoki keinginan mereka, la yubalu bidzalik, maka mereka tidak peduli dengan hadis sunnah tersebut. Mereka tidak indahkan, mereka campakkan. Fa idza wajaduha tukhalifuhu a'radu 'anha tafwilan aw harrafuha ta'wilan. Ya, berikutnya apabila mereka mendapati sunnah bimbingan Nabi SAW justru menyelisihi mereka, maka aradu, mereka berpaling dari sunnah tersebut. Ya, aradu anha, mereka berpaling. Tafwidan, dengan bersikap tafwid. Tafwid itu masdar dari fawwala yufawwidu, tafwidan maknanya menyerahkan. Artinya menyerahkan. Apa makna kalam syekh? Kalau mereka mendapati sesuatu dari sunnah yang ternyata bertentangan dengan apa yang mereka yakini terlebih dahulu, maka mereka memalingkannya, mereka berpaling dari sunnah tersebut, yaitu dengan bersikap tafwid. Artinya mereka tidak menetapkan sunnah tersebut, mereka katakan serahkan saja makna yang ada dalam sunnah ini kepada Allah, kita tidak tetapkan. Awharrabuha, atau mereka selewengkan maknanya ta'wilan, dengan bersikap ta'wil. Nah, ini masdar talaki mereka. Al-Laqani dalam Jauhar, Al-Jauhar Jauhar Tauhid, mengatakan kullu nasin awhamat tashbiha awwilhu awtaw awfawidhu warun tanziha. Setiap nas Al-Quran, hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang mengesankan atau mengindikasikan adanya keserupaan dengan makhluk, maka takwilkan saja, selewengkan maknanya. Awfawidhu, atau serahkan saja maknanya pada Allah, warun tanziha, dan niatkanlah dengan memalingkan maknanya atau mentakwid, menyerahkan maknanya pada Allah, niatkanlah dengan hal tersebut mensucikan Allah. Perhatikan ya, mereka sudah menetapkan sandaran beragama mereka mengenai akidah asma sifat, misalkan hanya 20 sifat saja yang mereka tetapkan, sebelumnya 7, hanya 20 sifat saja. Kemudian datang dari Nabi SAW, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunia, sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Datang dari Nabi SAW, Allahu asyaddu farha, Allah lebih gembira daripada gembiranya seorang yang kehilangan ontak beserta perbekalannya di tengah terik pada matahari, di saat-saat dia kritis, sudah putus asa. Nabi SAW bersabda, Allah tertawa. Maka hadis-hadis tadi, sunnah-sunnah tadi, ini menyelisihi dari bangunan agama mereka, karena mereka telah membangun agama mereka mengenai sifat-sifat Allah hanya 7, kemudian berkembang 13, kemudian berkembang jadi 20. Loh, enggak ada ini sifat turun, sifat apalagi tadi, gembira, sifat ridho, sifat rahmat, enggak ada sifat tertawa, sifat kaki, sifat tangan di Al-Quran bahkan. Enggak ada ini semua. Bagaimana ini? Ya, aradu anha, mereka berpaling, tidak mau menetapkan. Kemudian tafwidat, yaitu dengan bersikap tafwid. Oh, kalau begitu serahkan saja makna tertawa tadi, makna turunnya Allah, makna kaki Allah, makna sifat-sifat yang tidak ada di sifat 20 mereka, serahkan saja maknanya kepada Allah. Awharrafuha, atau mereka palingkan, selewengkan ke makna yang lain, takwilan, dengan bersikap takwil, tahrif. Paham sini? Ada penanggung sunnah timur jemaah, mereka mengambil rujukan agama mereka dari Quran dan sunnah. Baik, barakallahu fiik. Fahadha huwal furqanu baina ahli al-iman wa baina ahli al-iman was-sunnah wa ahli an-nifaq wal-bid'ah. Maka inilah perbedaan antara ahli imani was sunnah, antara orang-orang yang beriman, yang bertauhid, dan yang berpegang dengan sunnah, inilah perbedaannya dengan orang-orang yang nifaq, yang dalam hatinya ada kemunafikan, wal bid'ah, dan yang beramal berkeyakinan dengan keyakinan dan amal-amal bid'ah. Inilah perbedaannya. Ahlu sunnah wal jamaah mengambil agama mereka dari Quran, sunnah, ijma', adapun selain ahlu sunnah mengambil agama mereka dari selain bimbingan Nabi, dari selain Al-Quran, dari selain ijma', hanya akal mereka, perasaan mereka. Ketika mereka beramal tidak berlandaskan ijma', Quran, sunnah, semua hanya dilandasi dengan bukankah baik, tidak masuk akal. Ini masuk akal, subhanallah. Qala wa minal jadidi bidzikri annal murada bil ijma' huna huwa ma kana alaihi ashabul qurun tsalasati al mufaddalati min as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'i tabi' wa tabi'i at-tabi'in id ijma'uhum huwa al-mundhabitu wa fahmuhum huwa al-mu'tabaru. Maka sudah selayaknya bidzikr untuk disebutkan annal murad, bahwasanya yang dimaksud dengan ijma' di sini ialah ijma', sandaran agama kita kan tiga, Quran, Sunnah, ijma'. Apa makna ijma' kalau bahasa Indonesianya? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ya, yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah huwa makana alihi ashabul qurun as-salasati al-mufaddalati. Ialah yang ashabul qurun, tiga generasi yang utama berjalan di atasnya. Tiga generasi utama ini siapa? Yaitu sahabat, tabi'in, tabi'i tabi'in. Ini diambil dari hadis Nabi, kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Siapa itu para sahabat? Simpelnya kata para ulama di kitab-kitab mustalah, yaitu yang berjumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan keimanan. Tabi'in, yang beriman pada Allah dan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi tapi hanya berjumpa dengan sahabat. Nanti di tengahnya ada mukhadram, saya enggak mau bahas di mustalah. Ya. Yang hidup di masa Nabi tapi tidak pernah berjumpa Nabi, berjumpanya hanya sahabat. Seperti semisal Uwais Al-Qarni Qarani dengan fathah huruf ra. Al-Qarni, bukan Qarni yang sering beredar. Baik. Nah, kemudian tabi'in ialah yang beriman pada Allah dan Rasul, tidak pernah berjumpa dengan sahabat tetapi berjumpa dengan tabi'in. Inilah generasi utama. Ya, maka langkah-langkah mereka lah yang diikuti. Jejak-jejak mereka lah yang kita ikuti. Ijma'uhum, karena kesepakatan mereka huwal mundhabit, itulah yang jadi patokan. Yang terukur, wa fahmuhum huwal mu'tabar, dan pemahaman mereka itulah yang dijadikan barometer kita, patokan kita. Ya. Kalau dikatakan Anda berkata demikian, beramal demikian, dalilnya apa? Oh, ada dalilnya. Tapi kalau kita tanya ala fahmi man, atas pemahaman siapa? Kalau dia mengatakan ya menurut saya, menurut guru saya, menurut firqah saya, tidak benar. Karena kalau main dalil-dalilan, semuanya juga punya dalil. Orang enggak sholat aja punya dalil. Apa katanya? Fawailul mursalin. Celakalah orang-orang yang sholat. Oleh karena itu saya enggak mau sholat. Waliyadzu billah. Tapi atas pemahaman siapa dia enggak mau sholat? Sholat itu kan ya masdar dari sholat yusolli sholatan. Apa maknanya? Doa. Jadi cukup aja doa waktu sholat. Jadi ketika memahami ayat ya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sholat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditentukan waktu. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bi taqriril ijma'il mundhabit, berkata Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmati beliau, ya, dalam menegaskan ijma' yang dijadikan patokan ini adalah thariqatu ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa ittiba'u sabilis sabiqin al awwalina min al muhajirin wal ansar واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ wa iyyakum wa muhdatsatil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, Ibnu Taimiyah menyatakan, ya, ketika beliau menegaskan ijma', kesepakatan yang jadi sumber rujukan hukum kita, yang dianggap, yang dijadikan patokan itu adalah thariqatu ahli sunnati wal jamaah. Thariqah ahli sunnati wal jamaah, metode jalannya ahli sunnati wal jamaah ialah mengikuti asari Rasulullah, mengikuti riwayat-riwayat Rasulullah SAW, baik secara zahir maupun batin. Lahir batin mengikuti riwayat-riwayat Rasulullah. Lahir batin maksudnya apa? Dalam i'tiqad, dalam keyakinan, Rasulullah SAW meyakini ini mengenai tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, maka kita pun juga mengakui, menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah. Zahiran yang diucapkan Rasul, yang diamalkan oleh Rasul. Maka tariqah al-sunnah, metode beragama al-sunnah wal-jamaah, kata Ibnu Taimiyah, ialah mengikuti riwayat Rasulullah. Ketika Nabi SAW bersabda, bertanya kepada budak wanita dalam rangka menguji, ya, apakah wanita ini, ya, benar-benar beriman. Kalau beriman, bebaskan. Kalau enggak, ya sudah, biarkan dia jadi budak. Aina Allah, di mana Allah? Qalat fi sama. Wanita ini menjawab, di atas. Maka Nabi bersabda, ba'atiha fa innaha mu'minah, bebaskan dia. Maka kita tetapkan seperti yang ditetapkan oleh Nabi, bahwasanya ada isbat penetapan Allah di atas langit. Ya, ini i'tiqad zahir, batin. Batin ini, ya, zahir amalan Rasulullah, ucapan Rasulullah, takrir Rasulullah, kita tetapkan pula. Takrir, paham takrir? Persetujuan Rasulullah atas apa yang tidak beliau lakukan, tidak beliau ucapkan, tetapi dilakukan oleh sahabat, tidak beliau larang, tidak beliau cegah, tidak pula beliau anjurkan, tapi ini sah dalam agama, namanya hadis takriri. Baik. Wattiba'u sabilis sabiqin, dan juga mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Al-awwalin minal muhajirin, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga mengikuti wasiat Rasulullah SAW, haitsu qala, ketika beliau bersabda, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wasunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa', khalifah-khalifah yang rasyidin, mahdi yang mendapat petunjuk, yang terbimbing, yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnahku tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawadhith, dan gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru diadakan, karena setiap yang baru diadakan tadi adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi apa ukasya? Ya, lihat sekarang halaman 23. 24 ya. Lihat di halaman 24 berikutnya. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'assiruna kalamullah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nasi wa yuqaddimuna hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiy kulli ahadin. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah, ini membandingkan dengan ahlu bid'ah. Mereka ahlu sunnati wal jamaah, ya'lamun di sini maknanya ya'takidun, maknanya adalah meyakini, mengimani bahwa sebaik-baik ucapan ialah kalamullah, adalah kalamullah. Ini tentunya setelah ucapan atau firman Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang ucapannya lebih baik daripada Allah? Siapakah ucapannya yang lebih benar daripada Allah? Ya, ini tentunya setelah firman Allah, yang paling benar, yang paling baik ialah ucapan Rasulullah SAW. Ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yu'assirun, mereka mendahulukan kalam Allah ala kalam ghairih dibandingkan kalam yang lainnya. Min kalami asnafin nas, daripada ucapan siapapun manusia, ucapan manusia manapun, ucapan kelompok manusia manapun. Jadi Ahlus Sunnah mendahulukan firman Allah. Ya. Tayyib barakallahu fi. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiyyi kulli ahad. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan petunjuknya Nabi dibandingkan petunjuk siapapun. Petunjuk Nabi menyatakan kalau lalat jatuh ke minuman, idza waqa'a dzubabun ila ila ina'i ahadikum, kalau lalat jatuh ke salah satu minuman dan salah satu di antara kalian, celupkan ke bawah, karena salah satu sayapnya adalah penawar, yang satunya lagi adalah apa, penyakit. Satunya penyakit dari lalat, satunya lagi penawar. Ini ucapan Nabi, hadis sahih, kita dahulukan. Kalau ternyata ada makhluk yang lain, entah dia profesor, doktor, PhD, ahli riset penelitian di laboratorium, mengatakan, oh enggak, terbukti secara ilmiah lalat itu semuanya penyakit, baik sayap kirinya maupun sayap kanannya. Jadi hadis tersebut perlu dikritisi. Wah, enggak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakdim kalam Nabi dibanding kalam yang lain. Mentakdim, mendahulukan petunjuk Nabi untuk membenarkan lalat ke dasar minuman dibanding pendapat petunjuk yang lain. Wa bihadza summu ahlal kitab was sunnah. Oleh karena itulah mereka dinamakan orang-orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Ya, dengan Quran dan sunnah. Inilah karena mereka lebih mendahulukan firman Allah dibanding dengan yang lain. Nabi SAW sudah mengatakan enggak boleh ucap salam ala jahiliyah. Apa itu? Malam, pagi, siang, sore, selamat pagi, itu enggak boleh, kata Nabi SAW. Kata tokoh zaman sekarang dari kalangan liberal, oh enggak apa-apa, ucapan good morning, good night, good afternoon, sepadan, itu sepadan, setara dengan ucapan salam, masya Allah. Ya, itu salamnya ahlu jahiliyah, sedangkan salam assalam yang assalamualaikum berpahala. Pahalanya bisa 10, bisa 20, bisa 30, tergantung lengkap atau tiga. Wasummu ahla jamaati, dan mereka pun dinamakan dengan ahlul jamaah. Ya, orang yang berpegang dengan jamaah. Li'anna jamaata hiya al-ijtima'. Karena yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah persatuan. Wajidduha al-furqatu. Dan lawannya yang kontras dengan jamaah adalah furqah, perpecahan. Wa in kana lafzul jama'ati qad sara isman li nafsil qawmi al mujtami'in. Walaupun lafaz jamaah itu ya sekarang sudah berubah ya, menjadi suatu sekelompok kaum atau orang yang bersatu atau berkumpul. Ya. Jamaah itu satu. Jamaah itu satu. La jamaat, bukan jamaah, banyaknya jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ialah yang hanya mengikuti Quran, sunnah di atas pemahaman tiga generasi utama. Inilah mereka dinamakan jamaah. Ya, bukan jamaat, bukan jamaah-jamaah. Jadi kalau jamaat ini membuka peluang, petunjuk selain tiga generasi utama tadi juga dibenarkan untuk dijadikan sumber rujukan beragama. Oleh karena itu Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala punya risalah terkait hal ini. Ya, kalau tidak salah judulnya Al-Jamaah, Al-Jamaah itu satu jamaah saja, bukan jamaat. Lupa saya nama risalahnya apa. Kalau enggak salah judulnya, nama depannya itu. Sudah lama sekali ya. Wal ijma'u huwa. Nah, sedangkan yang dimaksud ijma' di sini al-ashlus tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Yaitu landasan ketiga. Yang dijadikan sandaran pada ijma' tersebut dalam mengambil ilmu dan beragama, ya, dalam ilmu pengetahuan dan agama, Al-Quran, sunnah, ijma', tidak ada kias dalam akidah. Kias hanya bab fikih. Wahum yazinuna bihadihil usuli al-thalasati jami'a ma'alayhin nasu min akwalin wa a'malin batinatin batinatin mimma lahu ta'allahu bid-din. Mereka ahlu sunnati wal jamaah yazinun, mereka menimbang bihadihil usul al-thalasah, dengan tiga landasan ini, yaitu dengan Quran, sunnah, ijma'. Mereka menimbang. Apa yang mereka timbang? Jami'a ma'alihin nas. Menimbang semua yang dilakukan, diucapkan, diyakini oleh manusia, oleh orang-orang, baik berupa akwal, amal, ucapan, amal-amal yang nampak maupun yang tidak nampak, mimma lahu ta'alluq bid-din, yang semuanya itu terkait dengan agama. Jadi ditimbang. Ya. Setiap ada yang berpendapat, Ahlussunnah wal Jamaah tidak melihat si sosok yang berpendapat, yang mengucap, tetapi dilihat isi ucapannya. Apakah selaras dengan tiga sandaran utama, Quran, Sunnah, Ijma', atau tidak? Oleh karena itulah kita dapati para salaf dahulu, tatkala mereka melihat orang lain berkata, beramal yang mengatasnamakan agama dan mereka tidak mengetahui sandarannya, mereka tidak segan-segan bertanya kepada yang berpendapat tadi, beramal tadi. Samulana rijalakum man salafuka fi hadza, siapa pendahulu kamu atas hal ini? Sebutkan kepada kami rijal kalian, orang-orang yang mengabarkan kepada kalian sehingga kalian mengucapkan ini, berpendapat seperti ini, beramal seperti ini, berkeyakinan seperti ini. Maka mereka timbang dengan Quran, sunnah, ijma'. Ketika mereka dapati itu tidak selaras dengan Quran, sunnah, ijma', mereka ingkari. Enggak kayak kita sekarang. Tak sandaran kita nambah Quran, sunnah, ijma', satu lagi. Ya, yaitu oh iya selaras, enggak apa-apa. Oh iya akal sehat. Oh iya sesuai dengan ya, apa namanya? Kondisi. Wal ijma' alladhi yanqabitu, dan ijma' yang terukur itu ialah wa ma kana 'ala salafus salih. Itu yang salafus saleh berjalan di atasnya. It ba'dahum katsural ikhtilafu wantasharat al-ummatu, karena setelah mereka itu banyak sekali perselisihan dan umat semakin banyak, manusia semakin banyak, makin banyak pendapat, makin beraneka ragam pemikiran. Waqad bayyana a'immatus salafi anna al-asla alladhi tubna 'alayhi al-jama'atu huwa at-tamassuk bima kana 'alayhi as-sahabah. Dan para imam-imam salaf telah menjelaskan bahwa landasan yang jamaah dibangun di atasnya ialah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat. Ya, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat. Kalau didapati itu tidak ada pada sahabat, maka mereka tinggalkan. Lihat di fitnah, ada kutipan menarik. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, di fitnah nomor 2 halaman 25, Ibnu Taimiyah menyatakan, wa minal ma'lumi bid-darurati, maka di antara perkara yang diketahui secara aksiomatis, liman tadabbara al-kitab was-sunnah wa mattafaqa 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah min jami'i at-ta'if, ya, diketahui secara aksiomatis bagi siapa saja yang mentadabburi, merenungkan Al-Qur'an, sunnah, dan apa saja yang telah disepakati oleh ahlus sunnati wal jamaah dari segala macam kelompoknya, anna khayra quruni hadhihi al-ummah bil a'mal wal aqwal wal i'tiqad wa ghayriha min kulli fadilatin anna khayraha al-qarn al-awwal thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kama sabata dhalika 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghayri wajhin. Kata Ibnu Taimiyah, bahwa sebaik-baik umat ini, sebaik-baik generasi umat ini diketahui secara pasti dalam amal, ucapan, i'tiqad, keyakinan dan yang lainnya, mencakup akhlak, ketakwaan, kezuhudan dan hal-hal terpuji dalam agama lainnya, kedermawanan, min kulli fadilatin, dari segala macam keutamaan, keunggulan, bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah kurun yang pertama, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka lagi para tabi'in. Sebagaimana hal ini telah valid, telah sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin, ya, dengan min ghairi wajhin, yaitu maksudnya ya, dengan sanad yang banyak. Wa annahum afdalu min al-khalafi, dan bahwasanya mereka tiga generasi ini lebih utama daripada orang-orang yang datang belakangan, fi kulli fadilatin, dalam segala macam keunggulan, min ilmin wa amalin wa imanin wa aqlin wa dinin wa bayanin wa ibadatin, wa annahum aula bil bayani li kulli mushkilin. Baik itu keutamanya para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu lebih utama daripada orang-orang belakangan, apakah itu dari sisi ilmu. Maka jangan pernah sesekali mengatakan ada ulama, ustaz zaman sekarang yang lebih alim daripada tabi'in, daripada tabi'in, daripada apalagi daripada sahabat. Enggak, mereka semua lebih unggul dari kita. Ya, baik itu ilmunya, kemudian amalnya, amal yang kita kerjakan tidak pernah sebanding dan tidak akan pernah bisa menandingi amal yang dilakukan oleh para sahabat. La tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian celah sahabat, ya, karena kalian tidak akan pernah mampu menyaingi, ya, sedekah satu mut sahabat gandum dengan sedekah kita emas sebesar gunung Uhud. Gak akan mampu menandingi sedekahnya sahabat yang cuma satu genggam gandum, karena amal mereka luar biasa. Dengan perantara mereka Allah bukakan Islam, Allah menangkan Islam, sehingga kita pun dapat hidayah, orang tua kita, anak cucu kita, insya Allah. Wa imanin, dan iman, iman sahabat, iman tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa aqlin, pengetahuan, wa dinin, ketakwaan, wa bayanin wa ibadatin, kemudian penjelasan para sahabat. Itu lebih sempurna dibanding penjelasan kita. Ibadah juga. Wa anna aula bil bayani li kulli muskilatin. Dan mereka lebih utama, lebih layak untuk menjelaskan dari segala macam problem. Dari segala macam kemuskilan. Ya. Dari segala macam trouble. Maka penjelasan para sahabat yang lebih utama dalam agama. Wa hadza la yatrawu illa man kabaru ma'lum bidurrah min dinil Islam wa adallahu Allah 'ala ilmin. Dan ini ya tidak bisa dipungkiri ya, dan hal ini tidak dapat dipungkiri kecuali bagi orang-orang yang sombong ya, yang diketahui kesombongannya secara pasti ya ya dari ilmu dari agama Islam dan Allah menyesatkannya. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian hendak mengambil tauladan, ya maka teladanilah orang-orang yang telah mati. Fa innal hayya, karena orang masih hidup la tu'man 'alaihim fitnah. Belum aman dari fitnah. Enggak boleh kita meneladani ustaz idola kita, kiai idola kita, habib idola kita, syekh idola kita. Enggak, jangan. Bukan mereka yang dijadikan teladan. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Enggak aman dari fitnah. Ya, bisa ada kemungkinan walau ini tidak diharapkan dia nanti tersesat. Karena masih hidup. Ya. Barakallahu fiik. Ulaika ashabu Muhammadin. Siapa yang dimaksud kita mesti teladani orang-orang yang telah mati? Yaitu mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhihi ummati quluban. Kalbunya yang paling baik di umat ini ialah kalbunya para sahabat. Wa a'maquha ilman, ilmunya yang paling dalam. Wa aqalluha takallufan, yang paling minim pembebanannya kepada orang lain. Ya. Qalbun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih, mereka adalah suatu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinih, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim. Maka ketahuilah hak mereka, berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka, maka sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Wa qala ghayru, berkata selain beliau Ibnu Taimiyah, alaikum bi athari man salaf. Ya, kalian mesti berjalan di atas atas asar. Ya bi athari man salaf. Di atas asar riwayat-riwayat salaf, fa innahum ja'u bima yafi wa ma yashfi wa lam yahdus ba'dahum khairun kamil lam ya'lamu. Ya. Wajib bagi kalian untuk mengikuti asar salaf, riwayat-riwayat salaf. Sesungguhnya mereka datang bima yafi wa ma yashfi, ya, dengan sesuatu yang mencukupkan, yang menyembuhkan, dan tidak ada kebaikan setelah mereka yang tersembunyi, lam ya'lamu, yang tidak mereka ketahui. Tidak ada kebaikan di masa salaf yang tersembunyi yang mereka tidak ketahui. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, seandainya ada perbuatan baik, tentulah para sahabat lebih dahulu mendahului kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena kebaikan pasti sahabat ketahui. Enggak ada yang enggak kita dari sahabat. Kemudian kita tahu, enggak ada itu mustahil. Ya. Semisal para mubtadi'in, ahli bid'ah, orang atau orang-orang yang suka mengerjakan kebid'ahan, ketika melakukan amal ini dan itu, maka dikritisi. Ya, kita katakan itu bukan bagian dari Islam, maka mereka mengatakan, tapi ini kan baik. Kalau baik, sahabat sudah melakukan. Ya ini kan ya, di masa sahabat memang tidak ada, tapi di masa ini ada. Dan kalau sekarang cocok dilestarikan, diamalkan. Kalau dulu emang gak cocok karena struktur budayanya, karena iklimnya, karena bla bla bla, omong kosong. Ya, kalau itu baik, tentulah sudah dilakukan. Ya, Imam Malik mengatakan, "Man ibtada bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Ya kan? Kata Imam Malik, seandainya seseorang membuat bid'ah dan dia ya, seandainya seseorang membuat bid'ah dan dia malah menyangka, menduga itu adalah sebuah kebaikan, dia berpendapat itu enggak apa-apa baik, maka berarti dia telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW telah mengkhianati kerasulan. Berarti ada satu kebaikan yang tidak disampaikan oleh Rasul. Barakallahu fiik. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Ya. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman yang tadi, hingga kalian nanti akan berjumpa Rabb kalian. Maka zaman kita, abad kita dalam hal keagamaan sekarang ini lebih buruk daripada abad sebelumnya. Dan abad sebelumnya itu lebih buruk daripada abad yang sebelumnya lagi dan seterusnya. Maka abad terbaik ialah abad A, pertama dalam Islam. Abad yang kedua itu lebih jelek pada abad yang pertama dan seterusnya. Ini telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, "Bagaimana yahdutsu lana zaman fihi al-khair fi a'zami al-ma'lumati wa huwa ma'rifatullah ta'ala? Hadza la yakunu abadan." Ya, kata beliau, terus gimana ceritanya? Ya. Bagaimana mungkin? Gimana ceritanya? Yahdutsu lana zaman. Ya, itu ada pada zaman kita saat ini. Ya, fihil khair, ada kebaikan. Ya, fi a'zamin ma'lumat, pada pengetahuan yang paling agung, yaitu apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kok bisa ada saat ini seperti yang dilakukan oleh ya para ya mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Ya, mereka menyatakan ya ada pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh sahabat, tidak diketahui oleh tabi'in, tidak diketahui oleh tabi'in, bahwa makna istiwa, beristiwanya Allah di atas ars adalah istaula, menguasai, bukan istiwa. Ya. Kok bisa Allah tak menjelaskan mana Ar-Rahman alal ars istawa, thumma istawa alal ars, amintum man fis sama. Allah tak menjelaskan. Sudah, maknanya jelas diimani oleh Nabi, diimani oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, tanpa mereka mengkrasceknya, menanyakannya, kemudian menjadikannya studi banding, kemudian bikin kesimpulan. Kok tiba-tiba sekarang ada maknanya? Udah ada, Pak Edi? Ya, dikit lagi. Wa ma ahsana ma qala Syafi'i, ya sungguh alangkah bagusnya apa yang telah diucapkan oleh Syafi'i rahimahullah taala fi risalatih, di risalah beliau. Hum, mereka para salaf, mereka para salaf tiga generasi utama tadi, fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadlin. Mereka para salaf itu di atas kita dari segala mat, dari segala ilmu dan pemahaman, wadinin ketakwaan, wafadlin dan juga keutamaan, wa kullu sababin yunalu bihi ilmun, dan para salaf lebih di atas kita dari segala sebab, yang dengan sebab tersebut menjadi wasilah digapainya ilmu. Au yudraku bihi huda, atau ya digapainya hidayah, mendapat hidayah. Wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, dan pendapat mereka para salaf itu lebih baik daripada pendapat kita walaupun untuk diri kita sendiri. Maka problem yang kita hadapi, jalan keluarnya bukan dengan pendapat kita, tetapi dengan pendapat salaf. Walaupun di zaman salaf problem tersebut enggak ada, baru terjadi zaman kita. Ini kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, dan pendapat mereka para salaf itu lebih baik daripada pendapat kita walaupun untuk diri kita sendiri. Di masa Syafi'i enggak ada ini dan itu. Belum ada ini dan itu, enggak seperti sekarang yang banyak sekali, bukan cuma ini itu, banyak. Banyak sekali problem. Maka pendapat Syafi'i, pendapat Malik, pendapat Imam Ahmad, pendapat As-Sauri, Ibnu Uyainah, apalagi tiga generasi utama, itu lebih utama daripada pendapat kita. Walaupun problem itu kita yang hadapi, tidak mereka hadapi. Adzan ya? Ya. Sedikit lagi. Wa anna man lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada'a, dan barang siapa yang tidak mengambil agama dan ilmu dari para sahabat, dari mereka, maka dia telah tersesat dan berbuat kebid'ahan. Sampai sini nanti insyaallah taala kita lanjutkan nanti ya. Pada Isya masih lanjut juga Pak Pardi, lanjut nih pada Isya ada tahsin cukup. Cukupnya nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan.